السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة توان توان بوان مسلمين مسلمات sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu kita dalam siri kuliah Kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kuliah ini adalah sambungan daripada kuliah kita beberapa sambungan kuliah bulan lepas, ya. Sambungan kuliah kita pada bulan lepas, di mana kuliah yang terakhir sebelum ni pada 10 hari bulan April, ya, bulan lepas. Jadi alhamdulillah, pada malam ini diberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertemu untuk kesekian kalinya, dan pada malam ini kita akan sambung bab bacaan kita dalam bab pertama Kitab Riyadhus Salihin berkenaan ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang zahir mahupun yang tersembunyi. Malam ni kita akan membaca beberapa buah hadis, bermula dengan hadis yang ke-10, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi boleh untuk mereka yang ada Kitab Riyadhus Salihin, bolehlah sama-sama kita lihat kitab yang cukup terkenal ini, ya, hadis yang ke-10. Wa an Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatilu wal-maqtulu fin-nar qultu ya rasulullah hadha al-qatil fama balu al-maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya dua orang Muslim bertemu dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada dalam neraka. Saya bertanya, yakni perawi bertanya, wahai Rasulullah, ini adalah orang yang membunuh, lalu apakah dosa orang yang dibunuh? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya dia sangat prihatin untuk membunuh sahabatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-11. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baytihi bid'an wa 20 darajah wa dhalika anna ahadahum idha tawadda'a fa ahsana alwudu' thumma ata almasjid la yuridu illa as-salat la yanhazuhu illa as-salah lam yakhthu خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang dalam sebuah jemaah melebihi salatnya di pasarnya dan di rumahnya dengan 25 darjat. afwan, dengan 20 lebih, dengan 20 lebih darjat. Hal tersebut kerana apabila salah seorang mereka berwuduk dan membaguskan wuduknya, kemudian dia mendatangi masjid hanya kerana ingin solat, tidak menggerakkannya melainkan solat, maka dia tidak melangkah dengan satu langkah kecuali ditinggikan ditinggikan kerananya untuknya satu darjat, dan dihapuskan kerananya dari dirinya satu kesalahan sehingga dia masuk masjid. Apabila dia sudah masuk masjid, maka dia senantiasa berada dalam keadaan solat selama mana solat itu yang menahannya. Sedangkan para malaikat berselawat atas salah seorang daripada kalian selagi mana dia berada di majlisnya yang dia salat di dalamnya. Mereka berdoa, "Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Selagi mana dia tidak mengganggu di dalamnya dan selagi mana dia tidak berhadas di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan lafaz Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kenyataan Imam An-Nawawi, yanhazuhu, artinya mengeluarkannya dan membangkitkannya. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dahulu dua buah hadis yang kita baca tadi di dalam di bawah bab ikhlas dan menghadirkan niat. Hadis yang ke-10 yang kita baca tadi, hadis yang pertama, ya, iaitu hadis nombor 10 ya dalam kitab Riyadhus Salihin ini, merujuk kepada hadis ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza altaqa al-muslimani bi sayfayhima," sekiranya dua orang muslim bertemu dengan kedua pedang mereka. Yani kalau dua orang muslim saling berperang antara satu sama lain, ya, saling bergaduh ya antara satu sama lain dengan masing-masing menghunus pedang mereka masing-masing. Kita perhatikan ya apa yang penting untuk dilihat dalam hadis ni, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang membunuh dan yang dibunuh dalam api neraka. Ya, dua orang muslim masing-masing dengan pedang, ya, masing-masing berlawan, bergaduh ya dengan pedang, lalu ya salah seorang daripada mereka dibunuhlah. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua mereka masuk neraka, yang membunuh dan yang dibunuh. Para sahabat ya, seperti mana ya kita semua insya-Allah kita maklum tentang mengapa orang yang membunuh itu dihumban dalam api neraka. Tapi para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ini yang membunuh, yang dibunuh kenapa pula?" Ya. Mengapa, gerangan apa pula dengan orang yang dibunuh turut dihumban di dalam api neraka, ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, dan di sini point dia, kata Nabi, sesungguhnya dia sangat prihatin untuk membunuh saudaranya. Jadi dapat diambil satu kesimpulan ya di sini, seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama, ialah bahawa barang siapa berazam untuk melakukan suatu maksiat sehingga dia membulatkan hatinya, yakni bertekad ya untuk melakukan maksiat tersebut, sehingga dia telah mengambil sebab musababnya, yakni segala persediaan telah diambilnya untuk melakukan maksiat tersebut, maka ketika itu ya dia diperkirakan seperti telah melakukan maksiat tersebut. Maksudnya dia diperkirakan berdosa walaupun perbuatan itu sendiri belum lagi berlaku. Ya, kalau perbuatan maksiat itu telah berlaku, itu jelas. Tapi nak kata di sini, kalau dia dah berazam dan dia telah mengambil segala musabab, ya, tinggal lagi sama ada benda tu benar-benar berlaku atau tidak, dia tetap dikira berdosa, ya, kerana kesungguhan dan keprihatinan dia untuk melakukan maksiat tersebut. Dan waktu itu keadaan dia terserah kepada Allah sama ada untuk dia membalas, ya, perbuatan dosanya itu atau Allah mengampunkan dia, ya. Hadis ini juga, hadis yang ke-10 ini juga menjelaskan bahawa keazaman serta tekad di samping berusahanya seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, maka ini semua mengambil hukum seperti perbuatan itu sendiri, ya. Dalam keadaan sekiranya apa yang diingininya itu tidak dapat dicapai, ya. Maknanya kalau orang tu dah berazam untuk melakukan sesuatu baik atau buruk, ya, maknanya dia dah berusaha sedaya upaya dengan mengambil segala sebab-sebab, sama ada dalam perbuatan baik, ya, perbuatan ketaatan, ataupun perbuatan buruk, hal-hal kemaksiatan, dia akan diperkira seperti dia telah melakukan apa yang diingininya itu dari sudut dosa, afwan, daripada sudut pahala, ya, daripada sudut pahala atau dosa, ya, kerana waktu itu sama ada dia benar-benar dapat melaksanakan apa yang diingininya itu baik atau buruk, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala, sama ada Allah mengizinkannya ataupun tidak. Maka andai kata seorang itu berazam dan berusaha untuk melakukan suatu ketaatan, kemudian tak semena-mena apa yang diharapkannya itu tak kesampaian, waktu itu dia dikira, ya, dia akan mendapat pahalanya seperti kalau dia melakukan hal ketaatan tersebut. Demikian sebaliknya, kalau dia dah berazam dan berusaha dengan mengambil segala sebab-sebab untuk melakukan suatu kesalahan, suatu maksiat, ya, kemudian tak semena-mena apa yang diinginkan, apa yang diingininya itu tak kesampaian, dihalang oleh sesuatu dan seumpamanya, walaupun dia tidak benar-benar melakukan perbuatan tersebut, tapi dia akan dipersalahkan, diperkirakan berdosa, ya, atas, ya, atas keazaman dan usahanya itu, ya. Jadi perlu dibezakanlah, ya, perlu dibezakan antara suatu lintasan hati, suatu yang terlintas dalam hati, ya, sama ada baik atau buruk, ya, di mana kalau, ya, suatu yang terlintas dalam hati, ya, untuk nak melakukan suatu kebaikan, ya, maka itu sudah diberi pahala. Tetapi berbeza dengan kalau lintasan hati untuk suatu yang buruk. Sekiranya seorang itu dia melupakannya, dia segera melupakannya, itu dia tidak akan diperkirakan bersalah. Jadi nak kata bahawa ini semua apa yang berlaku dalam hati, di mana syariat membezakan antara lintasan hati dengan apa yang seseorang itu telah benar-benar berazam dan bertekad untuk melakukannya. Dan hal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, dan hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, ya, sesungguhnya Allah mencatat semua amal kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan bahawa barang siapa berniat untuk berbuat suatu kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, maka Allah akan mencatatkannya satu kebaikan. Ini kalau benda kebaikan, kalau diniatkan saja itu sudah dicatatkan satu kebaikan. Jika dia berniat baik lalu dia melakukannya, maka Allah akan mencatatkan untuknya 10 kebaikan sehingga 700 kali ganda atau sehingga berkali-kali ganda banyaknya. Ini kalau dia dah niat kemudian dia melakukan kebaikan itu. Kemudian kata Nabi dalam hadis qudsi ini, kata Allah, dan barang siapa berniat untuk berbuat suatu keburukan namun dia tidak melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh. Ini kalau dia berniat untuk nak buat satu benda yang buruk, tetapi kemudian dia mengetepikan niat buruk itu, dia meninggalkan ya niat buruk itu, ternyata ya kata Allah dia akan dicatatkan satu kebaikan ya. Dan sekiranya dia berniat lalu dia melakukannya, melakukan keburukan itu, niscaya akan dicatatkan buatnya satu keburukan. Ini melibatkan niat ya, sekadar lintasan dalam hati. Niat tu kita kira sebagai lintasan dalam hati. Tapi bezalah antara niat lintasan hati dengan niat atau lintasan hati yang dituruti dengan keazaman dan usaha. Ya, jadi itu perincian ya tentang kedudukan hati serta niat seseorang sama ada untuk melakukan hal baik atau buruk. Maka tuan-tuan dan puan-puan, antara faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ni, sekiranya dua orang Muslim bertemu dengan kedua pedang mereka, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ni memberi peringatan serta amaran supaya kaum Muslimin jangan bertelagah antara satu sama lain, supaya orang Islam jangan bergaduh, ya. Jangan bertumbuk ya, apatah lagi dengan senjata dan seumpamanya, kerana ini semua ya bertentangan dengan roh persaudaraan sesama kaum Muslimin. Ditambah lagi dengan perbuatan sedemikian ini hanya akan melemahkan orang Islam ya, dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, ditambah dengan ancaman azab api neraka kalau sekiranya ada sesiapa yang cedera, apatah lagi kalau ada sesiapa yang bunuh ya. Ya siapa yang terbunuh ya. Jadi benda ni perlu kita ambil perhatian kerana kadang-kadang ya, sering kali sahaja ya kita lihat seorang itu didorong oleh hawa nafsunya ya, khususnya kalau di jalan raya dipanggil road rage ya, orang marah ya, marah di jalan raya dengan pengguna jalan raya lain. Sering sahaja manusia didorong oleh hawa nafsunya, didorong oleh emosinya, lalu ya bertelagah, bergaduh di tengah jalan raya kerana sebab-sebab yang remeh ya, sebab-sebab yang remeh. Sering kali sahaja perselisihan yang berlaku di dalam kalangan pengguna jalan raya boleh kita simpulkan berlaku kerana sebab-sebab yang remeh ya, atau sebab-sebab yang sepatutnya dielakkan, tak sepatutnya sampai kita bergaduh apatah lagi bertumbuk, lebih dahsyat lagi kalau sampai ya menggunakan senjata dan seumpamanya. Baik, satu perkara yang perlu atau yang elok ditekankan di sini, tegahan yang dimaksudkan dalam hadis ini, sekiranya dua orang Muslim bertemu dengan kedua-dua pedang mereka, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh dalam api neraka, ini merujuk kepada pertelingkahan atau pergaduhan ya, atau pembunuhan yang melibatkan hal-hal keduniaan ya, kerana berselisih faham, atau kerana penganiayaan atau perbuatan kezaliman, penindasan, di samping ya kerana didorong oleh hawa nafsu. Maka ini yang dimaksudkan dalam hadis ni, bahawa orang yang membunuh dan yang dibunuh dalam api neraka ya, sekiranya ya pertembungan kedua-dua orang Muslim itu kerana hal-hal dunia. Maka sama sekali hadis ini tidak memaksudkan dengan peperangan atau pertembungan yang melibatkan seseorang itu mempertahankan kebenaran, mempertahankan apa yang hak, melawan kumpulan atau individu yang melampau, yang menzalimi sesama saudara Muslimnya ya. Hadis ini tidak memaksudkan keadaan itu sama sekali. Bahkan kita disuruh supaya mempertahankan nyawa kita, mempertahankan harta kita, mempertahankan maruah kita. Seperti mana kita disuruh supaya memerangi kaum yang zalim daripada kalangan sesama Muslim. Jika ada kumpulan Muslim atau individu Muslim yang bertindak melampau, nak merompak, nak membunuh saudara-saudara Muslimnya tanpa hak dan seumpamanya, kita disuruh supaya mempertahankan diri dan melawan ya pihak yang berlaku zalim tadi. Ya. Kerana kalau sekiranya kita salah faham hadis ni, lalu menganggap bahawa seorang Muslim tidak boleh melawan sesama Muslim secara mutlak, termasuk dalam mempertahankan kebenaran, mempertahankan nyawa, harta dan sebagainya, kesudahannya seorang itu akan membiarkan dirinya dibunuh, membiarkan hartanya dirampas, membiarkan maruahnya dinodai dan sebagainya. Sedangkan itu bukan yang dimaksudkan atau apa yang disyariatkan oleh Islam. Ya? Bahkan ini akan sikap yang macam ni, ya, membiarkan sahaja orang-orang membiarkan orang-orang yang berlaku zalim begitu sahaja, ya, tanpa dihalang, ya, tanpa dilawan, akan membuatkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik terus berleluasa, ya, kerana ketika itu ditahu bahawa tidak ada sesiapa yang akan melawan dia dan sebagainya. Ini jelas akan membawa mudarat, ya, bahkan bertentangan dengan perintah syariat, supaya kita melawan kebatilan, supaya kita melawan kumpulan-kumpulan yang melampau, ya, individu-individu yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, ya, dan sebagainya, ya. Satu perkara juga yang boleh kita tekankan dalam hadis ni, ketika mana Nabi SAW mengatakan orang yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka sama sekali hadis ni tidak memaksudkan bahawa orang yang masuk neraka itu, ya, atau pembunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka, mereka akan kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Bukan itu maksudnya. Kerana hadis tidak menyatakan sedemikian sama sekali, ya. Bahkan sering kita melihat ada yang keliru, ya, apabila mereka membaca nas-nas seperti dalam hadis ni, merujuk kepada suatu perbuatan, ya, diancam dengan api neraka dan seumpamanya, lalu kita menganggap, ya, lalu kita bawa kesimpulan bahawa orang yang diancam dengan api neraka itu akan kekal di dalam api neraka. Ini salah, ya. Kerana satu-satunya dosa yang akan membuatkan seorang itu kekal di dalam api neraka ialah kesyirikan dan kekufuran. Inilah satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampunkan. Perbuatan syirik atau perbuatan kufur. Perbuatan syirik dan kufur, kita kata, ya, secara dasarnya kedua-duanya membawa maksud yang sama. Perlu kita faham, ya, maksud hadis ini dengan sebetulnya, kerana nas-nas yang seperti ini disalahertikan oleh kumpulan sesat khawarij yang menggunakan nas-nas ini untuk mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar, ya. Tidak dinafikan bahawa membunuh sesama saudara Muslim tanpa hak itu adalah dosa besar. Tetapi adakah itu menjadikan orangnya jatuh kafir? Ya, jawapannya tidak. Ini berbeza dengan cara faham golongan khawarij, ya, dan mereka yang seperti mereka, iaitu kumpulan Mu'tazilah, ya, yang menghukum pelaku dosa besar kekal dalam api neraka selama-lamanya. Golongan khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar di dunia dan di akhirat. Di dunia maknanya mereka menghukum orangnya kafir. Di akhirat mereka menghukum pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka selama-lamanya, seperti mana orang kafir dan orang-orang musyrikin. Golongan Mu'tazilah mereka agak unik sedikit kerana mereka menghukum pelaku dosa besar sebagai bukan orang Islam, bukan orang kafir di dunia. Tetapi di akhirat mereka sependapat dengan Khawarij, menghukum pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka selama-lamanya seperti mana orang kafir dan orang-orang musyrikin. Dan kedua pandangan Khawarij dan Mu'tazilah ini adalah batil, sesat, ya, menyalahi nas-nas yang lain, ya, yang menjelaskan bahawa barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ya, dengan tulus ikhlas di samping menjauhi hal-hal syirik dan hal-hal kufur, maka ucapan kalimah tauhidnya itu akan menyelamatkan orangnya daripada terus kekal di dalam api neraka di hari akhirat nanti. Walhamdulillah, ya. Baik. Demikian berkenaan hadis yang ke-10 yang kita baca tadi. Hadis yang kedua untuk malam ni yang kita baca di awal kuliah tadi, hadis yang ke-11, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan solat seseorang dalam sebuah jemaah melebihi solatnya di pasarnya atau di rumahnya dengan 20 lebih darjat. Ya. Hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang ke-11 dalam kitab Riyadhus Salihin ini, tuan-tuan dan puan-puan, menjelaskan bahawa solat seseorang bersendirian di rumah atau di pasarnya atau mana-mana tempat selain daripada masjid dibolehkan. Hal itu dibolehkan, ya. Kerana kalau hal itu tidak dibolehkan, ya, tidak dibenarkan, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan kata solat seseorang dalam sebuah jemaah melebihi solatnya di pasarnya atau di rumahnya. Nabi tak akan kata melebihi solatnya di pasar atau di rumahnya. Bila kata melebihi, ada maksudnya yang tersirat. Maknanya, ya, orang yang solat di rumah atau di pasar atau di mana-mana selain daripada masjid, dia akan mendapat pahalanya yang tersendiri. Hanya sahaja kalau dia solat berjemaah, dan kita kena ambil perhatian bila disebut solat berjemaah, maknanya di masjid. Ya. Hanya sahaja orang yang solat berjemaah di masjid, ya, mereka akan mendapat pahala berlipat kali ganda seperti mana dalam hadis ni dan hadis-hadis yang lain. Ya. Maka apabila dijelaskan bahawa orang yang solat di selain daripada masjid, hal itu dibolehkan dan disyariatkan, ya, maka sewajarnya kalau sekiranya seorang itu mendapati dirinya solat di suatu tempat selain daripada masjid, sebaiknya dia solat secara berkumpulan dengan orang-orang yang yang ada bersamanya. Ya. Kerana bezalah kalau kita solat bersendirian dengan kita solat berkumpulan. Jelas kalau secara berkumpulan itu lebih baik, ya, berbanding kalau kita, ya, solat bersendirian. Sekalipun ada orang-orang yang lain yang boleh solat bersama dengan kita, ya. Baik. Jadi hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, menjelaskan, ya, hadis yang ke-11 ini menjelaskan bahawa solat berjemaah itu afdal berbanding solat bersendirian dengan sebanyak 20 darjat lebih. Ya. Solat berjemaah, ya, afdal berbanding solat bersendirian dengan 20 darjat lebih. Dalam hadis yang lain, ya, menjelaskan bahawa ia adalah sebanyak 25 atau 27. Ya, ada hadis yang menyatakan 25 kali ganda, 25 darjat, dan ada yang kata 27 darjat, ya. Dan boleh boleh diperhatikan di sini satu di antara perbahasan, ya, berkenaan solat berjemaah ini. hadis yang menjelaskan tentang kelebihan solat berjemaah, dia tidak menjurus kepada erti anjuran semata-mata. Dia bukan sekadar menganjurkan seorang Muslim itu solat berjemaah. Bahkan, dia membawa kepada erti wajib. Ya? Solat berjemaah itu sebetulnya membawa erti wajib. Ya? Ini berdasarkan nas-nas dalam hadis-hadis yang lain. Ya? Di samping ya, hadis yang menjelaskan tentang kelebihan solat berjemaah itu, ya, fadilat pahala, ganjaran pahala solat berjemaah. Demikian juga hadis-hadis yang berupa ancaman serta amaran terhadap mereka yang meninggalkan solat berjemaah, ya. Dan di antara sebab mengapa ya solat berjemaah itu sebetulnya hukumnya wajib, kerana dalam hadis ketika mana seorang lelaki buta, seorang sahabat buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya diberi keringanan tidak hadir solat berjemaah di masjid, ya. Pada awalnya Nabi memberikan keuzuran kepada lelaki buta itu. Kemudian Nabi memanggilnya semula dan bertanya, "Adakah engkau mendengar azan?" Ya, kata Nabi, "Adakah engkau mendengar azan?" Lelaki buta itu mengatakan, "Ya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ajib." Nabi kata, "Maka sahutlah panggilan azan itu." Ya. Jadi ternyata kesudahannya Nabi ya tetap mewajibkan atas lelaki sahabat buta itu untuk tetap solat berjemaah sedangkan dia buta. Ya, maka ini semua menunjukkan bahawa kalau orang yang buta pun tidak diberi keuzuran, maka bagaimana dengan orang yang celik, ya? Baik. Di sini ada kemusykilan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bahaskan tentang ya solat berjemaah. Ada yang berkata, sekiranya dibolehkan, sekiranya syariat membolehkan solat bersendirian, ya, maka bagaimana kita membolehkan solat bersendirian tetapi dalam masa yang sama kita kata solat berjemaah itu wajib? Ada yang melihat bahawa kedua-dua kenyataan ini macam bertembungan. Kita kata solat berjemaah itu wajib, tapi dalam masa yang sama kita kata kalau seorang tu solat bersendirian itu boleh. Boleh dengan erti kata sah, ya, tidak terbatal dan sebagainya. Ya? Di sini kita jelaskan, sekalipun orang yang solat bersendirian solatnya dikira sah, hanya sahaja sekiranya dia meninggalkan solat jemaah itu tanpa keuzuran, ya, tanpa keuzuran. Apa keuzuran? Ya, seperti kalau dia sakit atau dia bermusafir atau rumahnya jauh daripada masjid, maka ini semua keuzuran. Maka kalau dia solat bersendirian tanpa keuzuran seperti yang kita sebutkan tadi, maka dia akan dapat dosa. Dia diperkira berdosa kerana meninggalkan solat berjemaah itu tanpa keuzuran. Adapun kalau dia bersolat bersendirian kerana keuzuran, sakit atau bermusafir, ya, atau rumahnya jauh daripada masjid, maka dia tidak akan dipersalahkan, diperkirakan berdosa. Ya, bahkan dia ada keuzuran. Ya? Baik. Jadi poin yang dapat diambil dalam hadis ni berkenaan tentang peripentingnya ikhlas serta menghadirkan niat ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 11 ni. Kata Nabi, "Thumma atal masjid la yanhazuhu illa salat." Kemudian dia mendatangi masjid hanya kerana ingin solat. Dia orang itu pergi ke masjid hanya kerana ingin solat. Apa maksudnya? Maksudnya ikhlas di situ. Maksud bahawa orang itu dia pergi ke masjid hanya kerana untuk nak solat. Dia tidak ada tujuan yang lain. Dia tidak ada sebab-sebab yang lain. Dia pergi ke masjid semata-mata untuk nak solat. Dan itu ikhlas, dinamakan ikhlas. Ya. Hadis sini ya kita kata peripentingnya niat. Ya, barangkali dua orang pergi ke masjid dan solat berjemaah, tetapi ternyata pahala kedua-dua mereka seperti langit dan bumi. Kenapa? Kerana salah seorangnya ikhlas dan salah seorang yang lain, salah seorang yang satu lagi tu ada niat-niat yang lain. Ya, bukan kerana semata-mata kerana nak solat, sebaliknya kerana ada niat yang lain sebagainya. Ya. Maka niat memainkan peranan yang cukup besar dan penting dalam amal ibadah kita. Ya. Juga daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, dapat kita lihat peranan yang dimainkan oleh para malaikat berdoa ke atas orang-orang yang beriman serta beristighfar buat mereka. Ya. Dilihat dalam hadis ni, ya. Kata Nabi, malaikat berdoa, ya. Malaikat berdoa ke atas mereka yang hadir secara ikhlas ke masjid untuk salat, ya. Mereka berdoa, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Dan hal ini seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran yang membawa maksud yang sama, surah Ghafir ayat 7, di mana Allah kata, alladhina yahmiluna al-'arsh wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Para malaikat yang memikul 'arsh dan mereka yang di sekelilingnya, di sekeliling Allah, mereka bertasbih, bertahmid, memuji Tuhan mereka, beriman dengannya, dan mereka meminta dan mereka beristighfar, meminta keampunan buat orang-orang yang beriman. Ya. Yang ini nak kata adanya malaikat yang antara kerja mereka ialah beristighfar, ya, buat orang-orang yang beriman. Hadis ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, menganjurkan kepada kita untuk kita pergi ke masjid dan kita menunggu untuk solat. Menunggu untuk solat. Ya, dengan erti kata, tak rugi kalau kita pergi awal ke masjid dan kita terpaksa tunggu sehingga solat didirikan. Tak rugi. Kerana sepanjang kita menunggu untuk solat, kita diperkirakan sedang solat. Seperti dalam hadis yang kita baca tadi, kata Nabi, selagi mana dia tidak mengganggu di dalamnya dan selagi mana dia tidak berhadas. Selagi mana dia tidak mengganggu, maknanya dia tidak mengganggu orang-orang yang ada dalam masjid dengan dia berbual-bual, dengan dia, ya, gelak ketawa dan sebagainya, cakap kuat dan sebagainya, ya. Dan selagi mana dia tidak berhadas, maknanya dia menunggu dalam masjid, ya, dalam keadaan berwudu, ya. Jadi di sini secara tidak langsung menjelaskan kepada kita keutamaan supaya kita menjaga wuduk kita. Maka dianjurkan atas seorang Muslim itu supaya sentiasa berada dalam keadaan wuduk, walaupun waktu solat belum tiba. Walaupun waktu solat belum tiba, sebaiknya kita pastikan diri kita dalam keadaan berwuduk. Kenapa? Kerana ini semua dianjurkan, ya, lebih-lebih lagi seorang Muslim itu sentiasa dituntut supaya dia berzikir mengingati Allah, dia berdoa, dia baca Al-Quran. Maka afdalnya seorang itu berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, ya, dalam keadaan dia suci, dalam keadaan dia berwudu, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan, saya ingat kita baca dua buah hadis sahaja untuk kita pada malam ni, dan insya-Allah, ya, sambungan hadis-hadis yang lain kita akan sambung, ya, dalam kuliah yang akan datang dengan izin Allah, insya-Allah. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Adanya pertanyaan daripada Ummu Talhah. Dia kata, assalamualaikum, berkenaan satu posting ustaz tentang ayah berhak ambil duit anak, bagaimana kalau ibu? Ya, bagaimana kalau ibu? Baik, di sini Puan Ummu Talhah bertanya tentang sejauh mana, ya, ibu dibolehkan untuk menggunakan duit anaknya, ya. Asalnya saya telah menulis posting, ya, sebuah posting tentang tentang bapa ya dibolehkan untuknya dia menggunakan duit hari raya ya, si anak ya. Ini sempena dengan afwan. Ada di antara permasalahan yang dibangkitkan ialah sejauh mana ya si bapa boleh menggunakan duit raya anak. Maka saya mengumumkakan sebuah hadis ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, anta wa maluk li abik ya, kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu. Ini merujuk kepada hadis ya, hadis yang sahih ya, daripada riwayat Ibnu Majah dan yang lain, di mana seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya yang cuba mengambil hartanya, yang cuba mengambil hartanya. Maka Nabi menyatakan sabdanya yang kita baca tadi. Kata Nabi, kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu. Maknanya, maksudnya apa? Maksudnya, si ayah berhak untuk mengambil harta, duit, wang si anak. Iaitu maksud hadis Nabi SAW. Jadi, berdasarkan hadis ini, kembali kepada persoalan duit hari raya yang diterima oleh si anak, hadis ini menjelaskan bahawa si ayah selaku penjaga, selaku orang yang menanggung nafkah si anak, dia ada hak ke atas wang, duit atau harta yang dimiliki oleh si anak. Sekalipun demikian, berkenaan tentang si ayah berhak ke atas harta si anak, perlu kita ambil perhatian ada perincian ya, atau ada beberapa syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertamanya, hendaklah jangan sampai si ayah membawa mudarat ke atas si anak. Maksudnya, jangan sampai dia mengambil harta si anak sehingga menimbulkan mudarat atas si anak. Si ayah, si anak ada harta ya. Ini tidak ada perbezaan antara sama ada si anak itu masih kecil atau sudah besar. Ya, ini kita kena ambil perhatian kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum dan mutlak. Kata Nabi, kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu. Dan dalam hadis itu jelas sahabat yang datang mengadu tu dia dah berumur. Ya. Sahabat yang datang mengadu tu dia berumur, dia bukan anak kecil. Ya. Jadi kalau yang dah berumur pun ya, si ayah berhak atas hartanya, apatah lagi anak kecil, ya, anak yang masih kecil. Cuma itulah, ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, jangan sampai si ayah ya yang mengambil harta si anaknya menimbulkan mudarat atas si anak itu. Ya. Seperti kalau ya si anak itu memerlukan pakaian ya untuk menutup auratnya misalnya, atau untuk ya untuk mencegah dirinya daripada panas terik matahari dan sebagainya, lalu si ayah mengambil pakaian tersebut ya, lalu menimbulkan mudarat atas si anak, itu tidak boleh ya. Seperti mana hendaklah harta yang diambil oleh si ayah itu tidak berkait dengan hajat si anak ya. Jangan sampai harta yang diambil oleh si ayah daripada anaknya tidak melibatkan harta yang dihajati oleh atau yang diperlukan oleh si anak. Ini ada perincian lagi, bukan sahaja jangan sampai mudarat, bahkan jangan diambil harta yang si anak itu perlu kepadanya ya. Demikian juga janganlah harta yang diambil oleh si ayah daripada anaknya bertujuan untuk si ayah memberikannya kepada anak yang lain. Anak tu, seorang anak tu ada harta, datang si ayah mengambil harta si anak tu dengan tujuan apa? Untuk nak memberikannya kepada anak yang lain. Ini pun ya, para ulama menjelaskan bahawa ia tidak boleh. Kenapa? Kerana dia akan menimbulkan ya rasa tidak puas hati ya, rasa tidak senang dalam kalangan adik-beradik tersebut. Bagaimana pula ya harta seorang anak itu diambil itu nak diberi kepada anak yang lain, ya. Apa hak ya anak adik beradik, salah seorang adik beradik itu atas harta yang dimiliki oleh adik beradik yang lain, ya. Maka demikian adalah ya syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Ini berkenaan si bapa mengambil harta si anak, ya. Jangan sampai mudarat, jangan harta yang si anak berhajat kepadanya, jangan bertujuan untuk diberi kepada adik beradik yang lain. Baik, bagaimana dengan si ibu? Ha, di sini pertanyaan Ummu Talhah tadi. Hakikatnya ulama ada dua pendapat lah. Ya, ada khilaf, ada dua pendapat. Ada yang berpandangan bahawa si ibu berbeza dengan si ayah. Si ibu berbeza dengan si ayah, ya. Kerana mereka menganggap bahawa ayah itu dia bertindak selaku penjaga. Ini kalau anak tu masih kecil lah, ya. Dan ayah itu dia menanggung nafkah. Ini pun sekali lagi kalau anak tu masih kecil, ya. Maka mereka kata tidak sah lah kalau nak, tidak betul lah kalau nak dikiaskan antara si ayah dengan si ibu. Maka pendek kata mereka menafsirkan hadis, ya, kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu. Mereka mentafsirkan hadis ni khas buat si ayah, ya. Kerana Nabi kata kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu. Nabi menspesifikkan ayah. Ada pandangan yang kedua yang mengatakan bahawa si ibu seperti ayah, ya. Memandangkan bahawa kita maklum bahawa ibu dan ayah ni mereka berpasangan, ya. Dan tambah pula adanya sebuah athar daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata ya'khudhul abu wal ummu min mali waladihima bighairi idznihi wa la ya'khudhul ibnu wal ibnatu min mali abawayhima bighairi idznihima, ya. Si ibu dan si ayah mengambil daripada harta anak kedua-dua mereka tanpa izin si anak. Mana boleh mak bapa mengambil daripada harta si anak tanpa izin si anak? Tetapi si anak lelaki atau perempuan tidak boleh mengambil harta daripada kedua-dua orang tua mereka tanpa izin si ibu atau si ayah itu, ya. Jadi ini ada athar, ya, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menyamakan antara ibu dan ayah berkenaan hukum, ya, mengambil harta si anak, ya. Jadi ada khilaf dan, ya, boleh kita kata ini boleh kita kata sekiranya si ibu mengambil harta si anak itu kerana keperluannya dan seumpamanya kerana ada tujuan, ya, ada keperluan untuk kegunaan yang tertentu, maka insya-Allah itu, ya, tiada masalah. Lebih-lebih lagi kalau si anak itu masih lagi kecil, ya, yakni dia tidak ada, si anak itu tak ada hajat ke atas hartanya itu, ya, dan si anak itu di bawah tanggungan nafkah ayahnya, maka insya-Allah ada keluasan dalam hal ini. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan daripada saudari Nurul Suraya binti Muhammad. Dia kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pula dengan seorang bapa yang mengambil harta anak untuk diberikan kepada anak-anaknya yang lain? Jelas ia bukan waktu darurat atau keperluan si bapa. Di sini saudari Nurul Suraya bertanya tentang keadaan si ayah mengambil harta salah seorang anaknya untuk nak diberi kepada anak yang lain. Sedangkan perkara ini kita dah sebut, ya, dalam syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama yang perlu diambil kira sekiranya si ayah hendak mengambil harta daripada si anak. Antara syaratnya apa? Di samping jangan bawa mudarat, jangan berkait dengan hajat si anak, jangan harta itu diambil daripada salah seorang anak untuk diberi kepada anak yang lain. Tidak dibolehkan. Kerana ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati, rasa cemburu, ya, rasa dianiaya dan sebagainya, dan akan menimbulkan, ya, perselisihan faham antara adik beradik itu, ya, maka tidak boleh. Ada soalan seterusnya daripada saudara Abu Zar. Dia kata, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dapat pesanan melalui telefon meminta rakyat negara berdoa mengikut agama masing-masing agar diselamatkan daripada wabak penyakit. Adakah ini tidak, adakah ini dikira perbuatan syirik? Di mana jika kita mengakui terdapat tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu taala? Ya, bahkan ini adalah ya perkataan yang boleh menjerumuskan seseorang itu kepada kesyirikan dan kekufuran. Ya, kalau kita kalau kita mengucapkan perkataan seperti ya, berdoalah mengikut agama masing-masing, mintalah daripada Tuhan masing-masing supaya dihilangkan mudarat yang melanda, ya, perkataan-perkataan yang seumpama ini, secara sedar tak sedar kita sebagai orang Islam mungkin ya tak percaya kepada agama-agama yang lain, tetapi perkataan kita itu membawa maksud yang sebaliknya. Bila kita meminta atau menyuruh orang ramai supaya berdoa mengikut agama mereka masing-masing, sedar tak sedar perkataan kita itu seolah-olah kita memperakui, bahkan ini bukan lagi seolah-olah, bahkan zahirnya kita memperakui ya agama-agama selain daripada Islam, memperakui dengan erti kata kita membenarkannya, menganggap bahawa agama selain Islam itu valid, boleh diperkirakan, dan penganut agama-agama selain Islam itu mereka ada peranan untuk mereka mainkan berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing meminta supaya dihilangkan wabak atau apa juga bala musibah. Seolah-olah kita mengharapkan doa-doa daripada penganut agama-agama yang lain dan seumpamanya. Ya, sama ada kita mengakui perkara ini atau tidak, perkataan kita itu sudah memadai, menampakkan kita mengakui agama selain daripada agama Islam, sedangkan Allah Subhanahu taala mengatakan innad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya satu-satunya agama yang diperakui dan yang direstui dan yang diterima oleh Allah ialah Islam semata-mata. Selain agama Islam adalah agama yang batil, ya, agama yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sahaja ayat-ayat yang menjelaskan tentang tentang hal ini, ya. Dalam hadis sekian banyaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. Tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang dakwah Islam kemudian dia tidak menerimanya melainkan dia akan tergolong dalam kalangan penghuni api neraka. Dalam Al-Quran Allah kata, innahu man yashrik billah ya faqad habita amaluh ya wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah maka semua amal ibadah, semua amal baiknya akan sia-sia, akan terbatal, ya, dan di akhirat dia akan tergolong dalam kalangan mereka yang rugi. Kenapa rugi? Kalau bukan kerana dia akan dihumban ke dalam api neraka, wal'iyadz billah. Jadi perkara ini kita kena ambil perhatian yang serius kerana dia melibatkan akidah, ya, dia melibatkan ya kesahihan iman ya dan kalimah syahadah kita, dan barangkali perkataan yang kita ucapkan sedar tak sedar ternyata dia menyebabkan kita dihumban ke dalam api neraka wal iyad billah, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menjelaskan bagaimana seorang itu mengucapkan satu kalimah tanpa dia mengambil peduli tentangnya, lalu kesudahannya kerana kalimah, satu kalimah tersebut dia dihumban ke dalam api neraka. Ya, baik, seterusnya ada pertanyaan daripada saudara Abu Ali. Dia kata, Ustaz mohon pencerahan, puasa Nabi Daud kalau dilakukan secara minggu boleh. Contohnya minggu pertama puasa Daud, kemudian minggu kedua puasa sunat Isnin Khamis, minggu ketiga puasa Daud, minggu keempat puasa sunat Isnin dan Khamis. Hakikatnya bila kita membicarakan tentang puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa Nabi Daud maknanya puasa secara selang-seli. Sehari kita puasa, esoknya kita berbuka, lusanya kita puasa semula. Dia merupakan puasa sunat yang paling afdal, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, berpuasalah pada setiap bulan 3 hari. Berkata Abdullah, saya mampu lebih daripada itu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam terus menambah sehingga baginda berkata, berpuasalah selang sehari, itu adalah puasa yang paling afdal dan dia adalah puasa saudaraku Daud alaihi salam. Hadis ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Jadi asalnya puasa secara selang sehari. Tetapi bagaimana kalau seorang itu dia nak ubah sedikit? Misalnya dia puasa 2 hari, kemudian dia berbuka 2 hari dan seumpamanya, atau puasa seminggu, kemudian berbuka seminggu. Kemudian minggu yang seterusnya dia puasa balik. Minggu seterusnya dia buka balik. Boleh atau tidak? Jawapannya ada keluasan. Ada keluasan. Bahkan kalau dalam sebulan tu seorang tu berpuasa 15 hari, kemudian dia berbuka 15 hari. Itu pun boleh, tiada masalah. Jadi kembali kepada pertanyaan saudara Abu Ali tadi, jawapannya tidak ada masalah, ada keluasan kerana kesudahannya ini merupakan puasa sunat, dan kita maklum bahawa dalam puasa sunat dia ada keluasan dan kelonggaran. Baik, ada pertanyaan daripada saudara Rosli. Dia kata, ada tak orang tak berniat tetapi dia buat sama ada yang baik atau yang tak baik? Baik, saudara Rosli bertanya, keadaan kalau sekiranya seorang itu melakukan sesuatu perbuatan baik atau buruk tanpa niat. Hakikatnya persoalan ini dia agak muskil. Kerana orang yang melakukan satu perbuatan tanpa niat, perlu diperhalusi apa maksudnya tanpa niat. Adakah dia melakukannya dalam keadaan tak sedar diri? Dalam keadaan mindanya dipengaruhi, di bawah pengaruh, orang kata? Dalam keadaan gila? Atau bagaimana? Kerana hanya dalam keadaan-keadaan macam ni, seperti orang yang dalam keadaan tak sedar diri, dalam keadaan di bawah pengaruh, di bawah pengaruh bahan-bahan terlarang, atau dalam keadaan gila, hilang kewarasan, di mana dia melakukan perbuatan dalam keadaan tak sedar diri. Selain daripadanya, kita kata mustahil dia melakukan satu perbuatan tanpa niat. Pastinya dia dalam keadaan sedar. Kerana seorang tu dalam keadaan sedar atau tak sedar. Maksudnya sedar ni maknanya dia tahu apa yang dia tengah buat ni. Cuma mungkin maksud saudara Rosli bahawa orang tu dia tak ambil peduli sangat perbuatan yang dia buat tu. Mungkin dia dalam keadaan lalai, kita kata. Dia tidak mengambil peduli tentang perbuatan itu. Sama ada perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dia dalam keadaan lalai, kita kata. Maka tak dinafikan bahawa lalai ini dia bertentangan dengan sifat khusyuk atau tamakninah. Sama seperti dalam solat, bezalah antara solat orang yang khusyuk, tamakninah. Khusyuk maknanya dia menghadirkan dirinya, menghadirkan fokus dan perhatiannya, berbanding dengan orang yang lalai, dia dalam keadaan sedang solat tapi fikirannya jauh melayang. Demikian juga kalau dalam perbuatan-perbuatan yang lain, baik atau buruk, boleh saja orang tu dalam keadaan fokus atau dalam keadaan lalai. Maka kita kata tak dinafikan bahawa ada perbezaan antara orang yang fokus dengan orang yang lalai ketika dia melakukan suatu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Tetapi kita kena jelas bahawa ketika dia melakukan suatu perbuatan itu, ya, dia dalam keadaan, kita kata dia dalam keadaan sedar, ya. Ya, dia dalam keadaan sedar. Ya, melainkan kalau dia benar-benar tak sengaja. Tak sengaja ni maknanya tersilap. Ya. Tersilap tanpa niat. Tanpa niat, misal kata dia sedekah tanpa niat kerana Allah. Dia bersedekah. Ya, tapi tanpa niat kerana Allah. Dapat pahala tak? Jawapannya tak dapat pahala. Misal kata dia lemparkan batu. Ya. Tapi tak semena-mena batu tu kena kat kepala orang. Itu dikatakan dia mencederakan orang lain tanpa niat. Ya, tapi ya, jadi bezalah, ya, beza antara orang yang berniat, ya, kerana Allah atau berniat untuk melakukan benda yang jahat dengan kalau dia tidak berniat, ya. Baik, kemudian ada pertanyaan daripada saudara Taufik Hanafi. Dia kata, "Assalamualaikum Ustaz, saya ada di sini satu pertanyaan tentang hadis Abu Hurairah, tempat yang paling dicintai oleh Allah ialah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah ialah pasar. Jadi bagaimana dengan peniaga-peniaga yang memang dia meniaga di pasar?" Ya. Mohon pencerahan. Baik. Hadis tentang afdalu makanin afdalu buq'atin fil ard 'inda Allah masajiduha, sesungguhnya tempat yang paling disukai oleh Allah di atas muka bumi ini ialah masjid, dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah di atas muka bumi ini ialah pasar-pasar. Dia merujuk kepada tempat, ya, dari sudut kedudukan, perbezaan antara satu tempat dengan satu tempat. Di mana Nabi menjelaskan bahawa tempat yang paling dicintai oleh Allah ialah masjid, manakala tempat yang paling dimurkai oleh Allah, ya, ialah pasar-pasar. Itu maksud hadisnya. Maka boleh kita kata salah kalau kita menyimpulkan bahawa orang yang pergi ke masjid dicintai oleh Allah, manakala orang yang pergi ke pasar dimurkai oleh Allah. Itu bukan maksud hadis. Ya, itu bukan maksud hadis. Hadis tidak mengatakan begitu. Hadis sekadar menjelaskan kedudukan masjid dan kedudukan pasar di sisi Allah sebagai tempat yang paling dicintai dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah. Lebih daripada itu perlu kepada perincian. Sebagai contoh, orang yang pergi ke masjid tetapi untuk dia mengganggu jemaah yang ada dalam masjid, adakah dia dicintai oleh Allah? Kita akan semua sepakat mengatakan bahawa bahkan dia murkai dan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa dan azab. Ya, orang yang pergi ke masjid tapi nak ganggu orang, misal contoh. Dengan orang yang pergi ke pasar dengan tujuan untuk amar ma'ruf nahi munkar, sebagai contoh, ya, untuk nak mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, seperti mana banyak kita dengar, ya, yang dilakukan oleh sahabat, ya, Umar dan yang lain, pergi ke pasar untuk amar ma'ruf nahi munkar, atau dia pergi ke pasar untuk nak bagi salam. Ada kisah sahabat, ya, apabila dengar, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam dalam sesama kamu. Sahabat itu pun pergi ke pasar bukan untuk nak beli apa-apa tapi untuk nak bagi salam. Ya. Bagaimana dengan orang tersebut? Bahkan kita kata dia adalah sebaik-baik orang, ya. Kerana dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kembali kepada pertanyaan saudara Taufik, bagaimana dengan peniaga-peniaga yang memang meniaga di pasar? Kita kata selagi mana niat mereka tulus, ikhlas, mencari rezeki yang halal, ya, untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan nafkah, sedekah dan sebagainya, maka selagi itu mereka dipuji, ya, berbanding dengan peniaga yang berbohong, yang menipu, ya, menindas, menzalimi dan sebagainya, mereka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam surah Al-Mutaffifin. Jadi maksudnya ada perincian seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Seterusnya ada pertanyaan daripada saudara Aiman. Dia kata, assalamualaikum Ustaz, jika datang masjid azan dah habis berkumandang, solat mana yang harus dibuat, sama ada tahiyatul masjid atau qabliyah? Baik, saudara Aiman dia bertanya, kalau seorang tu pergi ke masjid sedangkan azan telah pun dikumandangkan, yang mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, tahiyatul masjid atau qabliyah? Sebetulnya kalau seorang itu pergi ke masjid, melainkan kalau solat sudah pun dimulakan, ya, imam sudah mula sembahyang, maka perkara pertama yang perlu dilakukan oleh seorang sebelum dia duduk ialah dia, ya, melaksanakan solat sunat dua rakaat tahiyatul masjid, ya. Itu adab bila kita pergi ke masjid. Tahiyatul masjid itu adalah adab kita apabila pergi ke masjid. Kita kena disuruh, diperintahkan, sebetulnya hukumnya wajib kita laksanakan solat tahiyatul masjid itu dua rakaat sebelum kita duduk. Maka itu benda yang pertama. Jadi kalau nak kalau ditanya yang mana dahulu, tahiyatul masjid atau qabliyah, jawapannya jelas, ya, tahiyatul masjid, ya. Hanya sahaja tahiyatul masjid ini boleh digabungkan dengan niat qabliyah. Boleh digabungkan dengan niat qabliyah, ya, qabliyah fardu, solat berkenaan, boleh digabungkan. Tetapi sekiranya seorang itu memisahkan antara kedua-duanya, kerana kedua-duanya adalah ibadah yang berbeza, ya, solat tahiyatul masjid dia adalah solat yang berdiri dengan sendiri, dan solat qabliyah dia adalah satu ibadah yang tersendiri. Jika dipisahkan, dilakukan secara masing-masing, maka itu afdal, ya, itu afdal. Didahulukan dengan solat tahiyatul masjid, kerana itu yang utama. Baik, kemudian soalan, saya kira soalan yang terakhir untuk kita pada malam ni, pertanyaan daripada Cikgu Abu Ulwan. Dia kata, assalamualaikum, ada satu hadis yang lebih kurang maksudnya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang ikamat dan seorang menjadi imam menggantikannya kerana dia nak mencari rumah orang yang tak solat berjemaah dan mengugut untuk membakar rumah orang yang tak solat berjemaah. Boleh jelaskan tentang hal ini? Ya, hadisnya sahih. Hadisnya sahih, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad hamamtu an amura rajulan fayusalli bin nas thumma amura bi an yuhtatab faati ila buyutin lam yahdhur ahluha al-jama'ah fa ahriquha aw kama qala. Nabi mengancam, ya, mengatakan, hampir sahaja aku merintahkan seorang untuk jadi imam kerana kebiasaannya Nabi yang jadi imam, ya, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak perintahkan seorang supaya mengambil tempatnya jadi imam, kemudian Nabi nak perintahkan supaya dibawa kayu-kayu api untuk dibakar rumah mereka yang tak solat berjemaah. Hadisnya sahih. Bahkan ini di antara hadis yang digunakan oleh pandangan yang mewajibkan solat berjemaah atas kaum lelaki secara khasnya yang tidak ada keuzuran, ya, sakit, musafir atau rumah jauh daripada masjid. Hanya sahaja, di sini poin dia, di sini faedahnya, hanya sahaja Nabi tidak melaksanakan apa yang baginda sabdakan itu. Itu hadis itu lebih berupa amaran serta ancaman daripada baginda. Tetapi yang pasti Nabi tidak melaksanakan apa yang dikatakannya itu. Tidak lain dan tidak bukan kerana adanya mereka yang tak wajib solat berjemaah secara utama, secara dasarnya di rumah-rumah, iaitu kaum wanita, anak-anak kecil dan mereka yang berkeuzuran. Ini kesudahannya Nabi tidak melaksanakan apa yang baginda katakan itu. Dia lebih berupa ancaman, ya. Tapi Nabi tak buat. Kenapa? Kerana kita sedia maklum kat rumah bukan semua, ya, bukan semua orang bujang-bujang, ya, bahkan lumrah, ya, dalam sebuah keluarga ada suami, ada isteri, ya, ada anak lelaki, ada anak perempuan, ya, anak-anak kecil, ya, mereka yang berkeuzuran. Jadi Nabi tidak melakukannya kerana adanya mereka yang berkeuzuran ini. Ya. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sampai di situ saja untuk kita pada malam ni, insya-Allah ya, sehingga kita bertemu lagi di bulan depan, ya. Insya-Allah kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.